tips supaya kita bisa mendapatkan cinta dalam beramal solih. Yang pertama adalah tinggalkan dosa. Karena kata para ulama, min awwalil khair an tatrukasyar. Awal dari segala kebaikan itu, tinggalkan dosa. Mau dapat apa aja, tinggalkan dosa. Mau dapat kebaikan apapun, tinggalkan dosa. Jadi kalau kita misalnya mikir, ah saya mau bisnis nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih untung. Ah saya mau nikah nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih jodoh. Ah saya mau punya anak, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih keturunan. Ah saya mau bahagia, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih kebahagiaan. Ah saya mau menjadi orang yang lebih rajin beribadah, tinggalkan dosa, Allah kasih semangat beribadah. Min awwalil khair an tatrukasyar. Awal dari segala kebaikan itu tinggalkan dosa. Gimana cara tinggalkan dosa? Istighfar.